Hadirin peserta konferensi yang dirahmati Allah, telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bapak Dwi Chandra Triyono PhD. Beliau adalah anggota DPP Hizbut Tahrir Indonesia dan beliau juga seorang pakar ekonomi Islam. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul Politik Ekonomi Islam untuk Pertumbuhan yang Adil dan Mensejahterakan. Mari kita simak bersama dan semoga kita diberikan kepada Allah. Pada Ustaz Kisun Nurnayu BFC, dipercayai. Bapak Bapak Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, peserta konferensi tokoh umat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah sampai kepada seksi yang terakhir, pembahasan yang terakhir. Kita akan membahas politik ekonomi Islam untuk keadilan, untuk kestabilan, dan untuk kesejahteraan negeri ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya yakin sesi ini adalah sesi yang dinanti-nantikan. Saya yakin bapak-ibu sekalian semuanya sudah tidak sabar lagi untuk menunggu apakah ekonomi Islam itu nanti akan merubah nasib kita. Apakah negeri kita ini akan bisa kita rubah yang dulunya sangat miskin, dulunya sangat sengsara, dulunya sangat menderita, bisa kita balikkan menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang sentosa, menjadi negeri yang adil, menjadi negeri yang sejahtera dengan Islam, dengan ekonomi Islam. Inilah sesi yang kita tunggu-tunggu dan kita bersama-sama diharapkan untuk bisa menjawab semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kunci dari sukses atau tidaknya sebuah negara dalam mengelola ekonomi kita kenal dengan istilah politik ekonomi. Jadi kunci dari kesuksesan itu, dua kata yang saya sampaikan tadi adalah politik ekonomi. Ketika sebuah negara sudah menerapkan politik ekonomi tertentu, maka disitulah seluruh rakyat, nasib seluruh rakyat itu akan ditentukan. Pembicara sebelumnya sudah banyak menyinggung. Kita sekarang punya rakyat 240 juta. Apakah 240 juta itu akan makan semuanya? Apakah 240 juta itu akan miskin semuanya? Apakah 240 juta itu akan melarat semuanya? Apakah 240 juta itu akan kaya raya semuanya? Kata kuncinya ada satu, dua kata tadi. Sejauh mana politik ekonomi yang diterapkan oleh negara ini? Oleh karena itu, secara mudah kita bisa mengatakan apa yang dimaksud dengan politik ekonomi. Secara sederhana saya ingin mengatakan politik ekonomi itu bagaimana peran negara di dalam mengatur perekonomian bagi seluruh rakyat. Berarti kata kunci kita berbicara politik ekonomi adalah kita akan berbicara peran negara. sejauh mana negara berperan terhadap satu persatu rakyatnya, sejauh mana peran negara terhadap keseluruhan dari rakyat yang ada di negara itu. Itu inti politik ekonomi yang akan kita bahas hari ini. Dan pembicara-pembicara sebelum ini sudah banyak menyinggung, sudah banyak membahas secara mendalam. Sayangnya negeri kita ini di dalam politik ekonomi yang diterapkan, kita mengambil sistem ekonomi kapitalisme. Apa inti dari politik ekonomi dari kapitalisme? Saya ingin meringkas, menyederhanakan dengan kalimat yang lebih sederhana. Karena kita tahu seluruh sistem ekonomi memiliki pandangan-pandangan yang sama. Seluruh sistem ekonomi memiliki standar-standar yang khas. Seluruh sistem ekonomi yang ada pasti memiliki tolok ukur yang khas pula untuk mengatakan ini berhasil atau ini gagal, ini baik atau ini buruk, ini benar atau ini salah. Seluruh sistem ekonomi memiliki standar yang berbeda-beda. Dan kalau kita bertanya, kalau Indonesia menggunakan sistem ekonomi kapitalisme, sekali lagi, kalau Indonesia menggunakan sistem ekonomi kapitalisme, apa yang menjadi tolok ukur bahwa negara ini sudah menjalankan pengelolaan ekonomi dengan benar? Apa yang menjadi tolok ukur bahwa negara Indonesia ini sudah menjalankan ekonomi secara baik? Ternyata ukurannya sangat aneh. Sangat aneh. Kalau perlu saya tambahkan, aneh bin ajaib. Jadi ternyata menurut ajaran ekonomi kapitalisme, negara yang baik, negara yang berperan dalam ekonomi yang disebut benar, itu kalau negaranya tidak berperan sama sekali dalam ekonomi. Aneh ya? Kalau ada tanya, apa peran negara menurut pandangan ekonomi kapitalisme, jawabnya ternyata perannya tidak ada. Itu menjadi tolok. Artinya, semua pakar ekonomi kapitalisme semua sudah sepakat. Yang disebut negara yang benar, yang disebut negara yang baik, ukurannya apa? Semakin kecil negara berperan dalam ekonomi itu semakin baik, semakin benar. Dan semakin banyak negara ikut campur dalam pengelolaan ekonomi, semakin jelek, semakin buruk. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah kaget. Itu memang ajarannya. Dan ajaran ini bukan ajaran yang diambil ketika orang mimpi kemudian bangun tidur nulis buku. Apa yang dirumuskan oleh kapitalisme ini sudah dari dulu-dulu dirumuskan oleh Adam Smith, kemudian diikuti oleh pelanjut-pelanjutnya yang setia sampai akhir zaman. Dan kemudian sudah dibukukan, sudah diteliti, sudah diterbitkan dalam berbagai macam artikel ilmiah, semua sepakat dengan standar. Jadi yang disebut peran ekonomi yang benar menurut kapitalisme itu semakin minim negara berperan, semakin baik. Terus pertanyaannya, kalau negara perannya minim, negara perannya kecil, pengelolaan ekonomi diserahkan kepada siapa? Barangkali sebelumnya sudah banyak disinggung, jawabnya ternyata sangat mudah. Siapa yang akan mengendalikan ekonomi? Siapa yang akan mengurusi ekonomi? Siapa yang nanti akan membawa perekonomian menjadi tumbuh, berkembang? Ternyata jawabnya adalah juga satu prinsipnya, yaitu yang mereka sebut mekanisme pasar bebas. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mekanisme pasar bebas ini sangat sakti menurut mereka. Mekanisme pasar bebas ini luar biasa. Kenapa? Kalau saya merumuskan ada tiga keunggulan mekanisme pasar bebas. Jika sebuah negara menjalankan sistem pasar bebas, maka mereka langsung mengatakan ekonomi akan berjalan melalui yang pertama, keseimbangan ekonomi pasti akan terjadi di negara ini. Kemudian yang kedua, pasti pasti akan terjadi efisiensi ekonomi. Kemudian yang ketiga, menurut mereka juga pasti akan muncul keadilan ekonomi. Barangkali ini kalau dikuliahkan sangat panjang, sangat membingungkan. Untuk mempermudah saya ambil contoh sederhana saja. Bapak Ibu sekalian, yang tahun 90-an pernah punya handphone, saya yakin tahun 90-an Bapak Ibu sekalian yang pernah punya handphone pasti merasakan betapa mahalnya handphone itu, termasuk betapa mahalnya operator telepon seluler. Saya juga jelek-jelek ini ikut merasakan. SIM card, SIM perdana waktu itu, Bapak Ibu sekalian menjadi saksi, harganya berapa? 1,5 juta. Mungkin dia masih muda-muda belum pernah merasakan. SIM card, SIM perdana harganya berapa? 1,5 juta. Itu saja untuk beli harus antre, harus foto kopi KTP, 1 minggu baru ada disampaikan dapat atau tidak. 1,5 juta. Nomor 2 yang murah 800 ribu. Nomor 3 yang murah 400 ribu. Karena saya kelas menengah, saya kuatnya 800 ribu. Belum lagi berapa biaya pulsa untuk nelpon, biaya SMS. Semuanya mahal. Kenapa? Jawabnya karena negara ikut campur dalam ekonomi. Karena operator seluler hanya dipegang oleh negara. Selain perusahaan negara tidak boleh. Ini yang menyebabkan tidak adanya efisiensi ekonomi, tidak adanya keseimbangan ekonomi, dan tidak adanya keadilan ekonomi. Berbeda ketika regulasinya berubah. Ketika pemerintah Indonesia kemudian mengizinkan swasta silahkan masuk menjadi operator seluler, semuanya boleh masuk menjadi operator seluler. Akibatnya apa? Kita merasakan, semuanya merasakan betapa nikmatnya sistem pasar bebas. Betul enggak? Harga pulsa, harga singkat berangsur-angsur turun-turun, bahkan terjun bebas. Saya yakin sekarang beli SIM perdana sudah gratis. Mungkin SIM perdana jatuh enggak akan dilirik, hilang biarin. Saking murahnya SIM perdana. Mungkin kalau telepon sampai duet silakan, SMS sampai jebol tangannya silakan, gratis. 10.000 SMS per hari, 20.000 SMS per hari. Kenapa begitu murah? Jawabnya karena apa? Dalam tanda petik, berkahnya mekanisme pasar bebas. Berkahnya mekanisme pasar bebas. Itu dahsyat. Pasti akan dicapai keseimbangan harga pulsa yang paling baik. Pasti semua operator seluler akan menjalankan aktivitas perusahaannya dengan sangat efisien. Dan inilah yang disebut membawa keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi bagi semua pihak. Pihak produsen kenapa mendapat keadilan? Karena semuanya bebas dipersilakan masuk bertempur di dalam menjadi operator seluler. Silakan, tidak ada yang dicegah, tidak ada yang dihalang-halangi. Ini adil. Konsumen juga merasa mendapat keadilan. Karena adanya mekanisme pasar bebas ini, semuanya merasakan. Sekarang semuanya murah, sekarang semuanya gratis, sekarang semua merasakan betapa enaknya karena ada pasar bebas. Ini 3 keunggulan dari mekanisme pasar bebas. Bapak Ibu sekalian, kalau saya tutup sampai di sini nampaknya yang paling bagus apa? Mekanisme pasar bebas. Yang paling baik apa? Negara tidak usah ikut campur dalam ekonomi. Biarkan saja ekonomi itu berjalan. Pasti ada tangan yang tidak kelihatan yang akan nanti mengatur berjalannya ekonomi. Oke, semua sepakat? Ada yang bisa membantah? Seluruh dunia tidak ada yang bisa membantah mekanisme pasar bebas. Ini bukan cuma pikiran 1-2 orang. Ini pikiran dunia, ini pikiran seluruh manusia dunia, semua sepakat. Ekonomi terbaik itu adalah mekanisme pasar bebas. Tidak ada yang bisa membatasi. Kecuali yang ada di gedung ini. Pertanyaan berikutnya. Kalau negara tidak berperan dalam ekonomi, terus kerjanya apa? Kerjanya ada tiga. Mungkin di slide saya tidak ada. Kerjanya ada tiga. Yang pertama, tugas negara adalah membuat regulasi, membuat aturan-aturan supaya pasar bebas bisa berjalan sesuai dengan aturan main. Jangan sampai nanti yang satu menginjak yang lain, yang satu ingin menang sendiri, harus dibuat oleh negara regulasinya, aturan-aturan mainnya. Tugas yang kedua, negara fungsinya menjadi wasit. Sehebat apapun kita menyaksikan sepak bola, kalau nggak ada wasitnya gimana? Walaupun itu Barcelona lawan, nggak apa, nggak pernah nonton sepak bola. Sehebat apapun pemain-pemain sepak bola itu dari klub-klub besar dunia, kalau bertarung nggak ada wasitnya, bubar itu sepak bola. Maka fungsi negara yang kedua adalah menjadi wasit. Dan fungsi yang ketiga, ini yang paling menarik. Tugas negara fungsi yang ketiga yang paling penting itu adalah menarik pajak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mengangkat seorang pemimpin, ditanya tugas pemimpin itu apa? Terhadap rakyatnya, narik pajak. Itulah pemimpin itu dia. Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau negara sudah absen di dalam ekonomi, negara harus sembunyi di dalam ekonomi, negara tidak boleh berperan dalam ekonomi, pertanyaannya, siapa nantinya akan menguasai ekonomi? Dari tadi sudah dibahas, jawabnya adalah sangat mudah. Menurut hukum ekonomi, ternyata ini yang mengumumkan kalmat. Yang menemukan fenomena ini pertama itu Karl Marx. Sekarang mengatakan di setiap negara yang menerapkan mekanisme pasar bebas itu pasti akan terjadi mereka yang memiliki modal yang kuat pasti akan memakan yang memiliki modal yang lemah. Itu sudah menjadi hukum pasar. Kenapa? Logikanya sangat sederhana. Kalau kita punya ring tinju, semua boleh bertarung dalam ring tinju itu. Dan ring tinju itu kita tetapkan ring tinju tanpa kelas. Kira-kira yang menang siapa? Saya ini kelasnya apa? Lawan Mike Tyson yang kelas berat 110 kilo. Saya misalnya 70 kilo. Masuk ring tinju dilirik saja sudah pingsan. Ini belum berantem. Oleh karena itu menurut Karl Marx, di dalam sistem pasar bebas pasti yang akan terjadi yang kuat yang besar akan menghantam yang kecil, akan membunuh yang kecil, bahasa Karl Marx memakan yang kecil. Misalnya contoh yang sederhana, kalau di kampung kita ada 100 toko kelontong, toko-toko kelontong kecil yang dia hidupnya dari situ, dari tahun ke tahun dia terus menjalankan bisnisnya, toko kelontong kecil ini, coba dirikan satu supermarket saja. Gak usah supermarket, satu minimarket saja di situ. Tunggu sebulan. Kalau gak tutup, laporkan saya. Tak tutup sekali. Kenapa? Kalau mas dimakan oleh perusahaan. Itu konsekuensi dari mekanisme pasar kita. Kemudian yang kedua, kalau mekanisme pasar bebas dijalankan, apa konsekuensinya? Pak Ismail tadi sudah menyampaikan, keserakahan pemilik modal besar itu ternyata tidak hanya berpikir bagaimana menjadi besar, bagaimana menjadi besar. Bapak Ibu sekalian, kalau punya bisnis, berpikirnya bagaimana menjadi besar, bagaimana menjadi besar, itu kuno, itu pemikiran kuno, itu bisnis yang masih tradisional. Bisnis yang modern tidak hanya bagaimana berpikir menjadi besar, tetapi ditambahi satu lagi, bagaimana berpikir menjadi cepat besar. Dan bagaimana akan cepat besar? Jawabnya sangat mudah. Semuanya pasti akan dibangun dari sektor non-real. Semuanya akan bertumbuh dengan hutang dan hutang, saham dan saham, kertas dan kertas. Akhirnya besarnya kaum kapitalis ditopang oleh tiga lembaga besar. Pertama perbankan, kedua pasar modal, yang ketiga uang kertas. Dampaknya apa? Tadi sudah disampaikan, di dalam sistem pasar bebas pasti akan terjadi pertumbuhan siklik. Satu saat dia tumbuhnya naik tinggi sekali, satu saat lain dia akan jatuh. Satu saat dia akan naik tinggi sekali, satu saat dia akan jatuh. Maka yang terakhir, kalau kita bertanya, terus peran negara di dalam ekonomi kapitalis ini apa? Tinggal dibagi dua saja. Ketika ekonomi normal, apa tugasnya? Ketika ekonomi mengalami krisis, apa tugasnya? Kita buka satu-satu. Ketika ekonomi normal, tugas negara apa? Tugas negara adalah memberi payung hukum, memberikan regulasi agar terjadi liberalisasi sektor ekonomi dalam semua sektor. Itu tugas kita mengangkat pemimpin itu di dalam kapitalisme. Sehingga apa? Sehingga semua sektor, semua potensi kekayaan alam kita itu bisa dikeruk habis oleh kekuatan-kekuatan kapitalis, kalau perlu kekuatan kapitalis dunia. Tugas pemimpin apa? Memberikan payung hukum. Monggo silahkan. Dulu Freeport kontrak karya terakhir itu, kalau nggak salah itu 2013, dan itu nggak keluar dari Indonesia. Saya kebetulan waktu itu ke sana, mereka sudah bingung. Oh, 2013 harus keluar. Ini harus dipercepat, dipercepat. Baru 2 bulan habis, masih 1 bulan. Saya yakin kalau mereka muslim sekarang sujud syukur. Kenapa? Keluar undang-undang penanaman modal asing. Pak Freeport tidak usah tergesa-gesa. Monggo silahkan di Indonesia, boleh tinggal di Indonesia, boleh menyewa lahan di Indonesia sampai 95 tahun. Gak usah ewok-ewok, monggo. Tugasnya penguasa apa? Monggo gitu, silahkan dibuat aturan lain. Itu kalau ekonominya normal. Kalau ekonominya tidak normal, ketika terjadi krisis, tugas negara apa? Kalau ekonomi sedang mengalami krisis, tugas negara apa? Tugas negara luar biasa. Yaitu apa? Memberikan bailout, memberikan talangan, memberikan hutangan, memberikan penyelamatan. Agar apa? Pengusaha-pengusaha besar itu bisa selamat. Perusahaannya tidak kolaps. Itu tugas negara. Bailout itu uangnya siapa? Bailout itu diambil jauh dari uang APBN, dan APBN diambil dari mana? Dari pajak yang dipungut, terutama dari bapak ibu sekalian yang bayar pajak. Kalau terjadi krisis, nanti pemerintah memberi talangan, kalau di Indonesia dikenal BLBI dulu itu. Kemudian akibatnya apa? Beban pajak akan semakin meningkat, pajaknya akan ditingkatkan, kemudian konsekuensi kedua, subsidi akan dihapuskan, subsidi akan dikurangi. Jangan menangis kalau BBM dinaikkan. Kenapa? Membebani APBN, bikin jebol APBN. Kenapa membebani? Karena duitnya untuk nolong pengusaha-pengusaha besar. Inilah penguasa dipilih. Tugasnya hanya satu, yaitu untuk menindas rakyat. Terus kalau itu apa? Berani bertarung? Politik ekonomi Islam punya pandangan yang berbeda. Politik ekonomi Islam tidak sama dengan kapitalisme. Politik ekonomi Islam memiliki pandangan. Negara itu diajarkan, penguasa itu dipilih untuk apa? Ukurannya satu yang paling penting. Tadi sudah disinggung Pak Ismail. Yang disebut politik ekonomi Islam, negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan jasad bagi seluruh rakyatnya, orang per orang. Bukan kolektif. Tadi sudah disinggung, kalau satu saja kelaparan, politik ekonomi Islam gagal. Nanti kalau ada yang gak punya rumah, silakan melapor ke negara. Khalifah bisa diturunkan kalau ada yang tidak punya rumah. Tapi jangan lapor saya, nasibnya sama. dan memberi peluang kepada seluruh rakyatnya untuk bisa memenuhi kebutuhan sekundernya sesuai kemampuan di dalam corak kehidupan yang khas menurut ekonomi Islam. Itu yang disebut politik ekonomi Islam. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana itu bisa diwujudkan? Ternyata sangat mudah. Tergantung dari lingkaran ini. Ini lingkaran apa? Ini lingkaran besar, bukan lingkaran kecil. Ini lingkaran besar. Lingkaran besar ini adalah seluruh harta kekayaan yang ada di negara itu. Dalam pandangan Islam, Islam memiliki pandangan yang khas, yang berbeda dengan kapitalisme dan berbeda dengan sosialisme. Kalau kapitalisme tadi kita sudah paham, seluruh harta kekayaan ini menurut pandangan kapitalisme harus dibagi secara bebas, diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Kalau sosialisme sebaliknya, seluruh harta kekayaan di negara itu diserahkan kepada negara. Kalau dalam Islam sangat berbeda. Dalam pandangan Islam, seluruh harta kekayaan ini ternyata harus dibagi tiga. Yang pertama kita sebut dengan kepemilikan individu. Yang kedua kita sebut dengan kepemilikan umum. Dan yang ketiga adalah kepemilikan negara. Yang dibahas dari pagi sampai siang hari ini adalah yang tengah, yaitu kepemilikan umum. Terus bagaimana cara mengelola ini? Yang boleh masuk pasar itu hanya satu, Bapak Ibu sekalian. Yang boleh masuk pasar itu hanya satu, yaitu kepemilikan individu, tapi bukan sembarang pasar. Saya menyebut dengan istilah pasar syariah. Mekanismenya pun kita sebut dengan mekanisme pasar syariah. Kemudian kepemilikan umum tidak boleh masuk pasar, harus dikelola oleh negara. Kepemilikan negara juga harus dikelola oleh negara. Kemudian pertanyaannya, yang disebut mekanisme pasar syariah kayak apa? Kita buat lingkaran lagi. Ini lingkaran besar. Menurut ekonomi konvensional, pasar dibagi empat. Ada pasar barang dan jasa, yang disebut pasar produksi. Kemudian ada pasar faktor produksi. Ada tiga, yaitu pasar tenaga kerja, pasar lahan, dan pasar keuangan. Ini kalau mekanisme pasar bebas. Kalau mekanisme pasar syariah, keempat pasar ini harus diikat dengan delapan hukum. Yang pertama adalah hukum perdagangan dalam negeri. Yang kedua adalah hukum perdagangan luar negeri. Yang ketiga adalah hukum industri. Yang keempat adalah hukum ketenagakerjaan. Yang kelima adalah hukum-hukum lahan pertanian. Yang keenam adalah hukum perbankan. Yang ketujuh adalah hukum pasar modal. Yang kedelapan adalah hukum investasi. Ini kalau dijelaskan satu semester, kita lewati saja. Kesimpulannya, enak ya. Kesimpulannya, politik ekonomi Islam itu bagaimana? Kita lihat konsepnya. Larinya harta itu kemana? Kita lihat tadi dibagi tiga. Yang pertama kepemilikan individu masuk ke mekanisme pasar syariah. Kemudian kepemilikan umum dikelola oleh negara. Kepemilikan negara dikelola oleh negara. Kemudian lari kemana? Ternyata mekanisme pasar syariah itu diharapkan ada yang menetes. Kita sebut tetesannya apa? Zakat dan sedekah. Netesnya kemana? Masuk ke kas Baitul Mal yang sekarang disebut APBN. Masuk pada sektor kepemilikan individu. Kepemilikan umum juga akan masuk ke sektor yang kedua, sektor kepemilikan umum. Kepemilikan negara juga akan masuk ke Baitul Mal, yaitu sektor kepemilikan negara. Kita sudah bisa bayangkan betapa gemuknya APBN Islam. Kalau ingin tahu isinya bagaimana, mari kita buat simulasi dari semua yang telah dijelaskan pembicara dari pagi sampai sekarang ini. Misalnya kita kelola dengan benar. Tidak usahlah tiga sektor ini kita masukkan, tapi kita simulasi dengan dua sektor saja, individu dan umum, yang paling mungkin untuk Indonesia. Kita lihat. Contoh perkiraan penerimaan batu Baitul Mal dari sektor kepemilikan umum. Hitungan dari Profesor Fahmi Ambar tadi, kalau dimasukkan mulai dari minyak, gas, batu bara, emas, mineral, BUMN, kelautan, hasil hutan, ketemunya berapa? 1.764 triliun. Itu dari kepemilikan umum. Kalau ditambah dengan zakat, menurut Basnas potensi zakat orang Indonesia 217 triliun. Mari kita bandingkan dengan APBN Indonesia 2012. APBN Indonesia 2012 penerimaannya 1.358 triliun penerimaan. Dan kita tahu penerimaan itu 75% dari pajak. Yaitu 1.012 triliun. Tapi belanjanya ini 1.550 triliun. Belanjanya berarti defisitnya sekitar 190 triliun. Setiap tahun nambah utang, setiap tahun nambah utang. Tapi kalau menggunakan APBN Khilafah untuk Indonesia, penerimaan minimal 1.981 triliun. Minimal ini. Dari mana? Dari sumber kekayaan alam tadi bisa mencapai 1.764 triliun, ditambah zakatnya 217 triliun, totalnya dapat berapa? 1.981 triliun. Asumsi kalau belanjanya sama, kita surplus berapa? Surplusnya adalah 432 triliun. Surplus ini belum narik pajak sepeser pun. Belum mengambil pajak sepeser pun. Terus mau digunakan untuk apa? Memenuhi tujuan politik ekonomi Islam tadi. Tetapi jangan tergesa-gesa, jangan bayangkan nanti yang miskin-miskin yang gak punya rumah langsung antri di Baitul Mal. Islam punya aturan yang tegas untuk menyelesaikan problem pokok dari ekonomi tadi, tiga lapis. Yang pertama, Islam menetapkan setiap laki-laki, mohon maaf itu ibu, setiap laki-laki yang sudah balik, berakal, dan mampu untuk bekerja, dia wajib memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ini lapis pertama. Kalau tidak cukup, lapis kedua dibantu oleh kerabatnya, saudara-saudara dekatnya yang menurut jalur ahli waris. Kalau tidak cukup, baru lapis ketiga, negara turun tangan. Ini untuk kebutuhan pokok individu, sandang, pangan, papan. Aturan Islam seperti itu. Tapi untuk kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, itu bukan tanggung jawab individu, bukan tanggung jawab masyarakat. Salah itu menurut pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, itu semua dipikulkan kepada pundak negara dan wajib gratis. Tapi itu baru bicara kesejahteraan. Bagaimana kita bicara kestabilan terkait dengan moneter? Yang membuat ekonomi itu tidak stabil itu karena moneternya salah. Moneter Islam satu lembar saja selesai. Kita lihat sistem moneter Islam. Pengaturannya bagaimana? Pengaturannya yang pertama, negara wajib mencetak mata uang emas dan perak. Yang semangat yang jualan dunia. Yang kedua, nilai mata uang emas dan perak ditentukan berdasarkan beratnya, bukan yang ditulis, bukan nominalnya. Ditentukan berdasarkan beratnya. Yang kedua, boleh bertransaksi dengan emas perak selain koin resmi. Misalnya punya kanting baju, punya gigi palsu, boleh. Kemudian larangannya, ekspor impor juga harus dengan emas dan perak. Kemudian larangannya, yang pertama, melarang adanya riba nasinya. Walaupun pakai emas perak masih bisa dengan emas. Mohon maaf dari Pak FUI. Menurut saya kredit emas itu tetap tidak boleh. Yang kedua, melarang riba palsu. Yang ketiga, melarang jual beli mata uang tidak jenis secara tidak kontan dan tidak di tempat. Yang keempat, melarang penimbunan uang atau kanjil mal. Emas dan perak tidak boleh ditimbun. Yang kelima, melarang adanya spekulasi atau judi. Inilah jaminan ekonomi akan menjadi stabil. Dan inilah yang disebut potret ekonomi daulah khilafah untuk menciptakan, untuk menciptakan, untuk kekayaan Islam. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pakar ekonomi.